pertanyaan masalah doa, Ustaz. Salah satu doa yang tidak terkabulkan tadi adalah makanan, pakaian yang kita dapat dari yang tidak halal. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau harta yang kita dapat syubhat misalnya, atau kita tidak tahu dari mana harta itu? Misalnya hadiah yang kita dapat dari orang, kita tidak tahu apakah posisinya syubhat atau haram. Terkait dengan doa kita, korelasinya seperti apa? Terima kasih, Ustaz. Baik, saya berikan yang paling mudah saja referensinya ya, yang paling mudah kita dapatkan. Saya pesankan kalau memungkinkan kita punya kitab, atau bahkan sulit pun kita bisa download ini ya, bisa dipapatkan dimanapun. Namanya Al-Arba'in An-Nawawi, kitab hadis Arba'in. Arba'in itu tidak banyak, cuma 42 hadis, tapi itu pokok-pokok dalam agama kita. Yang sering kita tanyakan itu ada di situ umumnya ya. Tadi yang Bapak tanyakan tentang doa yang tidak dijawab itu ada di nomor 10 ya, di Al-Arba'in. Kemudian yang terkait dengan yang syubhat ada di nomor ke-6 ya, hadisnya innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Baik, saya teruskan dulu. Kata Nabi, innal halala bayyinun. Yang halal itu pasti sangat jelas. Sangat jelas. Ya. Bahkan hati kita pun tenteram menerimanya. Ya. Kayak kalau menerima yang halal kan enak ya. Tidak ada gejolak, tidak ada gelisah dan sebagainya. Wa innal harama bayyinun. Sedangkan yang haram pun akan jelas. Jadi saat kita dihadapkan pada yang haram, misalnya bapak ibu kan beda ya, ketika menerima misalnya daging ayam dengan daging babi, kan lain caranya ya. Ayam kita terima tenang aja, di kotak apa daging ayam, tenang, gak ada gejolak umumnya. Tapi kalau di kotak apa daging babi, oh jangankan pegang, dengar aja sudah gelisah kita kan. Wa innal harama bayyinun, dan haram itu jelas. Yang paling jadi persoalan, wa bainahuma umurun mushtabihat, di antara yang halal dan yang haram itu kadang-kadang terdapat sesuatu yang meragukan. Ya, kita enggak tahu nih ini halal atau haram, benar atau tidak, ya, kaidah pertamanya. Nah, kata para ulama, hadis ini pertama itu seringkali disalahpahami. Disalahpahami. Ya. Disalahpahaminya adalah dipahami secara sederhana saja, yang halal jelas, yang haram jelas. Ya, di antara keduanya ada yang syubhat. Yang dimaksud hadis ini pertama bukan yang itu. Yang dimaksud hadis ini supaya kita tenang mendapat yang halal, kemudian kita bisa bedakan dengan yang haram, maka mesti punya ilmu untuk menetapkan mana halal mana haram. Mesti punya ilmu, setidaknya ilmu yang dasar. Paling gampangnya keluarkan di Quran kaidah-kaidah tentang yang haram, maka sisanya yang halal. Masya Allah, Quran itu ada berapa ayat? 6236 ayat, 30 juz, 114 surat. Ternyata yang berbicara tentang hukum, itu cuma 300 ayat tentang hukum. Cuma 5%-nya dari Al-Qur'an, 5%-nya saja. Itu berbicara tentang hukum, ada yang halal, ada yang haram, yang boleh, yang tidak boleh, cuma 300 ayat. Kalau kita keluarkan itu aturan hukum selama hidup kita. Selama hidup kita. Bisa. Kita bisa bicara tentang makanan misalnya kan? Apa saja makanan yang diharamkan? Oh, paling gampang keluarkan Al-Maidah Quran surah 5 ayat 3. Las. Kemudian kita akan bicara tentang pekerjaan. Pekerjaan apa yang halal dan haram? Bagaimana cara mencarinya? Yuk, Quran surah 2 misalnya ayat 168. Jelas. Semua ada ketentuan. Ada ketentuan. Nah, kenapa muncul istilah syubhat? Syubhat itu diketahui karena aturan-aturan ini belum dipahami. Lihat, karena saya nggak tahu yang ini masuk yang mana, kita tahunya cuma satu dua saja. Babi misalnya jelas haramnya, yang kita dengar itu karena saya disampaikan. Ya. Tapi apakah misalnya, mohon maaf, ya, makanan elang daging misalnya, burung merpati ditangkap oleh anjing digigit masih hidup, ya. Halal atau haram? Anjing halal atau haram? Misal haram, anjing haram karena liurnya, kan? Kemudian anjing buruan misal menangkap merpati dibawa ke kita masih hidup misalnya, halal atau haram? Yang bilang halal katakan. Yang bilang haram? Kalau tidak tahu kita sepakat ya, katakan Allahu a'lam. Baik, halal atau haram? Haram. Kata siapa belum tentu. Karena kita berada dalam kebingungan, itu masuk syubhat bagi kita kan? Karena belum tahu ilmunya. Itu kalau dibawa oleh anjing, anjingnya memang dikhususkan untuk membunuh sesuatu, tidak ada perangkat yang lain. Maka ulama bersepakat, hewan yang dibawa oleh anjing dalam keadaan hidupnya, bukan matinya, itu halal hukumnya. Dengan dibersihkan dulu yang bagian dari gigitannya, sisanya boleh dimakan, setelah disembelih dulu. sepanjang dalam keadaan dia masih hidup, tidak mati. Tapi kalau dia mati, misalnya diterkam, digigit, itu gak boleh, haram hukumnya. Nah, itu pun dikhususkan bagi orang yang berburu yang menggunakan binatang itu saja. Itu dalam semua kitab fikih ada. Dalam semua kitab fikih ada. As-saidu bil kalbi, berburu dengan anjing, ada aturannya. Kalau digunakan itu. Jadi itu dikhususkan hanya pada orang yang berangkat berburu yang menggunakan anjing saja, tapi ada aturannya. Poin yang mau saya sampaikan, karena belum tahu kita hukumnya, maka menjadi syubhat tadi. Ragu kita, makan atau tidak. Jadi, satu, kalau kita ingin, saya belum jawab keduanya, kalau kita ingin memastikan sesuatu menjadi syubhat halal atau haram, maka sederhananya kata para ulama, keluarkan dulu ilmunya nih. Ya, sederhana 300 ayat, kita keluarkan. Ya, kalau sehari satu ayat kan, ya, 30 bulan 30 ayat, satu tahun kan selesai, 10 bulan. Ya, semuanya kita keluarkan. Kalau bisa 10, satu hari 10 ayat, satu bulan selesai, kita kenal semua. Maka insya Allah kita tidak akan kenal dengan yang namanya syubhat. Kita akan tahu yang halal dengan haram saja, yang boleh dengan yang tidak. Ya. Ini runtutan pertama. Nah, sekarang persoalannya muncul seperti yang tadi Bapak sampaikan, kami tidak tahu ini halal atau haram, ragu kita. Ya. Masuk pada kategori syubhat. Maka rumus pertama dari Nabi, rumus pertama, فَمَنِ اتَّقَ الشُّبْهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَإِرَادَتِهِ. Siapa yang menjauhi syubhat, bahasanya menjauhi, bukan melarang syubhat. Siapa yang menjauhi syubhat, ya, maka dia cenderung lebih selamat dalam hal urusan hukum agamanya, ya, bahkan urusan kehormatan dirinya, dunia, cenderung lebih selamat. Kenapa ada istilah menjauhi bukan melarang? Karena isyarat Nabi ini tidak tegas melarang, karena dengan dua alasan. Satu, boleh jadi yang syubhat itu kandungannya benar. Misal halal, lebih dekat kepada halal ini, tapi kita tidak tahu. Satu ini. Yang kedua, mohon maaf, bisa jadi yang syubhat ini, mohon maaf, memang ada unsur haramnya di situ, tapi kebutuhan kita untuk mendapatkannya lebih tinggi. Sangat ingin. Ada uang di depan misalnya 2.000 rupiah. Belum jelas siapa pemiliknya, diambil gak? Mungkin kita lewatin aja. Tapi kalau ada amplop isinya 2 miliar misalnya. Nah, kita lewat tuh, diambil gak? Ini syubhat, tapi syubhat dipegang-pegang aja gitu. Disyubhat, tapi dipegang aja di rumah. Ah, itu poinnya. Kadang-kadang ada satu kebutuhan yang sifatnya sangat dibutuhkan, jadi darurat dia, ya, sangat diperlukan. Maka dalam konteks demikian, Nabi menghadirkan kehati-hatian. Perhatikan kalimatnya. Rumus pertama, faman ittaqa syubhat, siapa yang menjauhi, bisa menjauhkan syubhat. Artinya lebih untuk meninggalkannya, itu dipandang lebih baik. Karena resiko berkurang. Jadi kalau Bapak Ibu dihadapkan pada satu situasi mendapatkan yang syubhat, langkah yang paling baik kata Nabi, kalau ingin cepat selamat, tinggalkan itu. Perhatikan, tinggalkan itu, poin pertama. Kalau kita bisa mudah meninggalkan itu, tinggalkan itu. Karena yang haulal kima yushiku an yarta'a fihi, seperti kita punya gembala kambing misalnya, mohon maaf, kita punya kambing, saya enggak bisa gambar. Karena tidak pandai saya menggambar. Kemudian menggembala di satu tempat, misal ini ada kota, ini punya si Fulan, ini punya si B. Ya. Kambing ini ke tengah-tengah di sini. Tengah-tengah. Namanya kambing kan bukan manusia. Kadang-kadang sulit diatur. Kalau kita sudah mengetahui lahan kita di sini, di B, ini lahan punya si A. Ada kambing kita ke tengah sini, pas di tengah-tengah ini, yang paling mudah kita lakukan membiarkan kambing atau kita tarik ke sini. Tarik supaya selamat kan? Supaya selamat. Apalagi yang punya lahan ini misalnya, maaf, punya malik, punya raja, punya presiden. Ada presiden punya tanah, punya kebun, kambingnya ada di tengah-tengahnya misalnya kan? Ah, dijaga di sini sama pas-pampres bisa gitu kan? Begitu lewat sedikit tembak, tes daripada kena resiko, kita tarik aja kambingnya. Kata Nabi, seorang yang terjebak pada syubhat itu seperti berada di tengah-tengah. Lebih beresiko dia terjerumus pada yang tidak baik. Lebih beresiko. Karena itu kalau kita sedang dalam keadaan terjebak pada syubhat, yang terbaik dan tinggalkan ini karena Allah, kalau memungkinkan. Kecuali dalam hal yang sangat darurat sifatnya, sangat dibutuhkan, ada kebutuhan dasar di situ, maka kaidah usul fikih berlaku. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. tanamkan keyakinan kuat, minta keridhaan kepada Allah, maka keraguan akan hilang, itu bisa digunakan. Cuma sifatnya dalam norak.